Yano mak mak ke harita na ha oh mak harita tok kita tapi dengar dengan rupa curi ha ayah hukum tak leh sepatu ha. Curi dia tak leh lah walaupun hak bapak kita pun dia haram bercuri dia tak ada istisna sekali situ. Ya tak ada istisna, tak ada kata dia haram curi, Allah laknat curi, begitu gini tak ada istisna kecuali curi hak bapak. Ya tak ada kata ada mari jok wen tak ada. Bila tak ada jok wen juga pakai umum tak leh semata. Apa ada demo kata? Ha kita buat lolak deh. Ha demo kata hak pak kita tak apa. Hak tok kita tak apa. Tak apa tu tak apa tu mano? Bukan tak apa betul tak berdosa tu bukan. Orang dak royak betul hukum curi tu dia cukup syarat dia kena kerak tangan. Dia panggil had. Curi ni dosa besar di antara dosa dia ada had. Yang Allah Taala sebut dalam Quran as-sariqu was-sariqatu. Faqatu'u aydiyahuma. Lelaki yang bercuri dan perempuan yang bercuri, jadi Tuhan sebut lelaki dulu baru perempuan. Tak serupa berkecak di bab zina. Bab zina Tuhan sebut perempuan dulu, az-zaniatu baru wazani. Ha tengok cara susung ayat tak serupa. Sebab hak banyak jadi perempuan zina. Ha nah, kama dia hak balik penama ni bab curi ni kebanyakan lelaki. Perempuan tu habis kalau perempuan curi nama tino curi juga jadi rasa pelat. Nah, jadi bahasa pelat sahabat Tuhan sebut. Ha hak di atas dulu as-sariqu was-sariqatu faqatu'u Tuhan perintah kepada pemimpin. Pemimpin Islam Allah Taala perintah mung kena kerat tangannya. Tengok di ayat tu gak itlak tangan ni kena kerat kepala bahu ni. Baik sini suk sini tu tangan pada lorak. Tetapi ditafsir oleh hadis makna Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kerak tangan orang curi sekat ni. Hanya panggil hadis mari mentafsirkan, membayangkan ijmah dalam ayat kata suruh kerak tangan. Kerak tangan nak kerak ni, muka tangan sud sini. Tapi tak Nabi suruh kerak sini. Oh dia panggil tangan bab curi. Tangan bab curi bila kata dikerak tangan dalam bab kena curi, curi kerak kat ni. Kat pergelangan pah kat ni. Kalau gitu, kalaulah curi tu anak curi hak ibu bapa, cucu hak nenek, tak wajib kerak tangan. Nah, hak tu orang kata tak apa tu. Syarat nak kerak tangan 1 2 3 2 3 di antara lain, syaratnya yang curi yang kena curi tu bukan harta ibu bapa. Bukan hak porok curi hak sada. Kalau hak tu tak kena kerak tangan. Demo gitu kan borang tak apa berlaku. Ha tu tempat silap. Gitu pun umum tak apa apa tak berdosa lah kena. Ah tu dia. Pas pula kalau nak kata tak apa lagi-lagi pun ya rengen agatik semati curi hak tu curi hak bapa. Tempat rengen tu ano? Curi tu tak leh lah berdosa kerana undi hak tu hai bukan undi siapa-siapa. Be nak minta maaf dengan orang lain tak leh jadi curi dia salah. Eh? Minta maafnya betul ni bagi hak aku curi hak mu. Ha tu boleh minta maaf dia. Bagi aku curi hak mu tu aku minta maaf lah, aku minta halal lah kamu. Kau tak halal, mereka mu bayar. Ha kita bayar. Ha tu dengan dia kau datu ya. Ada pun bercuri ni aku minta maaf mu. Tak boleh kerana bukan unia siapa dia unia Tuhan. Ha tu kena minta Tuhan ampun minta maaf Tuhan. Nah, tiba-tiba bila aparat curi hak asal tak kena gerak tangan. Nah ya itu ya. Ha dan mudah-mudahan minta maaf anak dengan cucu tu ya mudah maaf. Tu ada dia mata tak apa ya kena gitu mana botok tahu tu eh minta maaf tu mo gini-gini minta maaf lah ayah mo sedah seksa ha daging darah saya nak murih pun tak apa lah seksa jangan deh ha tak sedah tak sedah bo pula nak murih kacau kanyuh dah minta maaf lemak tekak ha tak apa pula berkali tak apa gitu mo amaknya ha kan jadi tak apa hukum tak eh hukum haram betul lah habis pasal itu dulu deh. Ha, hukum bahagia kita dulu. Ya keliru semati kerana makruh orang tidak kata curi hak mak pak tak apa. Makruh semati cerita ni. Nah. Itulah. Apa tu kita untuk kitab yang kedua dia boleh 15 minit lagi. Ha. Oh, terlupa dah kita pun. Jadi ahad depan ni kita cuti satu minggu. Jihad ya dah kan? Ni sebagai kata apa yang kata taukid lah nak kuat mari ya. Katanya ahad depan ni kita berhenti sekali kerana hari yang sakut paut dah. Ya sakut paut. Jadi kita berhenti sekali ahad.